Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah. Wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. واشهد ان نبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوان في الدين والطلبة رحمني ورحمكم الله kita lanjutkan kembali pembacaan kita terhadap kitab At-Tauhid. Yang ditulis oleh Syekh Yang Mulia Shalih Al-Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Dan kita masih berada pada bab Al-Hukm Bighairi Ma Anzalallah. Di mana dari tuntutan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, peribadatan kepadanya Subhanahu wa taala, maka bagi hamba untuk tunduk khudu' terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala, untuk ridha terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kembali kepada kitabnya dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dalam perkara kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya dalam segala hal, demikian pula indal ikhtilaf, ketika terjadi perselisihan aqwal, dalam masalah aqwal, dalam masalah usul, dalam masalah pertikaian, dalam masalah harta, dalam masalah darah, semua dari hak-hak yang ada, maka hendaknya seorang mengembalikannya perkara tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena al-hukm, karena dialah zat yang maha hakim, yang maha bijaksana. Kita lanjutkan kembali perkataan beliau hafizahullah ta'ala. Qala hafizahullah ta'ala, wala budda min al-hukmi bima anzala Allah. والتحاكم إليه في جميع مواد النزاع في الأقوال لمذهب أو في الأقوال الاجتهادية بين العلماء، فلا يقبل منها إلا ما دل عليه الكتاب والسنة من غير تعصب أو من غير تعصب لمذهب ولا تحيز لإمام. Dan seyakinnya dari bagi seorang itu kita berhukum dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, atau sepantasnya bagi seorang itu berhukum dengan hukum apa yang Allah telah turunkan, berhukum kepadanya pada perkara apa? Fi jami' mawad an-niza', di seluruh pada perkara perselisihan, pertikaian, baik itu dalam perkara aqwal, pandangan-pandangan ijtihadiyah antara para ulama, maka fala yuqbal, tidaklah diterima illa ma dalla alaihi al-kitab wa sunnah, dari pandangan para ulama, pandangan ijtihadiyah dari para ulama tersebut tidaklah diterima kecuali yang sesuai yang ditunjukkan padanya kitab dan sunnah, tentunya min ghairi ta'assubin li madhhabin, tanpa adanya ta'assub fanatik pada satu madhab, wala tahayyuzin li imamin, tidak pula ada yang namanya kecenderungan ataupun berpihaknya seseorang kepada satu imam. Tapi dilihat mana di antara pandangan tersebut dari pandangan para ulama yang lebih mencocoki terhadap kitab wa sunnah, maka itulah yang diterima. Demikian pula dalam perkara yang lain, dalam al-murafa'at wal khusumat fi sa'iril huquq, dalam hal pertikaian, ketika terjadi pada di antara manusia pada seluruh hak-hak yang ada, la fil akhwali as-shakhsiyyati faqat, tidak hanya pada keadaan-keadaan syakhsiyah individu manusia yang terjadi individu manusia saja, tapi pada seluruh hak-hak yang ada. Kama fi ba'dud duwal allati tantasibu ila al-islam, sebagaimana yang ada di sebagian negeri yang menisbahkan kepada Islam, fa innal islama kullun la yatajazza, maka sesungguhnya Islam ini menyeluruh, tidak di terbagi menjadi bagian-bagian seorang di hasung untuk masuk dalam Islam secara keseluruhan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silm kafah. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apa kalian beriman pada sebagian kitab dan kufur pada sebagian? Baik. Maka di sini beliau hafizahullah taala menjelaskan kepada kita bahwa mengembalikan perkara yang terjadi pada manusia tentunya baik dalam hal murafa'at am khusumat wan niza', baik itu dalam masalah aqwal para ulama ataupun dalam seluruh hak-hak yang ada, tidak hanya semata dalam perkara yang terjadi pada individu-individu manusia saja, semuanya untuk tentunya dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Qala hafidhahullah wa kadzalik yajibu ala atba'il madahib ay yaruddu aqwal a'immatihim ila al-kitab wa sunnah. Demikian pula wajib bagi para pengikut madhahib, yani madhab yang ada, untuk mengembalikan aqwal a'immah mereka yang mereka pegangi, mengembalikannya kepada kitab dan sunnah. Jadi demikian pula pengikutnya, ya, untuk mengembalikan aqwal para ulama, para imam mereka kepada kitab dan sunnah. Maka fama wafaqahum akhadhu bihi, maka yang mencocoki aqwal mereka, yang mencocoki kitab dan sunnah, maka ambillah. Wama khalafahuma rudduhu aw radduhu, dan apa yang menyelisihi kitab dan sunnah, maka tolaklah. Duna ta'assubin aw tahayyuzin, tanpa adanya ta'assub, fanatik ataupun kecenderungan berpihak kepada satu madhab ataupun satu imam. Qala wala siyam fi umuril akidah, kata beliau habibullah, terlebih lagi dalam perkara akidah, dalam perkara keyakinan. Fa innal a'immata rahimahumullah yusuna bidzalik, para ulama rahimahumullah mereka mewasiatkan hal tersebut, yaitu untuk mengembalikan satu perkara kepada kitab dan sunnah tanpa ta'assub pada satu madhab ataupun imam. Wa hadha madhhabuhum jami'an, dan ini madhab mereka para ulama secara keseluruhan. Faman khalafa dhalik falaysa muttabi'an lahum, maka kata beliau hafidhahullah, maka barang siapa yang menselisih hal tersebut, maka dia dikatakan bukanlah orang yang mengikuti para ulama tadi. Wa in intasaba ilaihim, walaupun mereka menisbatkan kepada ulama tadi. Wa huwa mimman qala Allahu fihim, dan dia termasuk dari orang yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya, ittakhadhu akhbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masiha ibn maryam. Jadikanlah oleh kalian akhbar wa ruhban, para pendeta, para rahib, sebagai arbaban min dunillah, Rabb dari selain Allah, wal masih ibn maryam, dan juga al masih ibn maryam. Qala hafidhahullah falaysatil ayah khasatun bin nasara, ayat ini tidak khusus ditunjukkan pada orang-orang Nasara saja. Bal tatanawal kullu man fa'ala mithla fi'lihim, bahkan mencakup setiap orang yang melakukan seperti amalan mereka orang Nasara. Faman khalafa ma amara Allahu bihi wa rasuluhu bi an hakama bainan nasi bighairi ma anzala Allah, maka barang siapa yang menyelisihi apa yang Allah perintahkan dan begitu pula Rasulnya, dan dia berhukum atau menghukumi antar manusia dengan selain apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Au talaba dzalika ittiba'an lima yahwahu wa yuriduh, atau dia menuntut hal tersebut sebagai bentuk ittiba'an, pengikutan terhadapnya sesuai dengan hawa nafsunya, sesuai dengan apa yang dia inginkan. Faqad khala'a rabbakal Islam wal iman min unukih. Maka kata beliau, sungguh dia telah melepas ikatan keislaman dan keimanan dari lahirnya. Dia telah melepaskan keislaman dan keimanan. Qala lima fi dhinni qawlihi yaz'umun min nafi imanihim, sebagaimana kandungan firman Allah Subhanahu wa taala, yaz'umun, mereka mengira, min nafi imanihim, dari penafian keimanan mereka. Fa inna yaz'umun innama yuqalu ghaliban liman idda'a ad-da'wa huwa fiha kadhibun limukhalafatihi limujibiha wa 'amalihi bima yunafiha. Taib, karena sesungguhnya kata yaz'umun sebagaimana dalam firman Allah yang sudah kita lewati dalam surat An-Nisa, bahwa mereka yaz'umun annahum amanu, mereka mengira bahwa mereka itu beriman. Innama yuqalu ghaliban, tak lain ini dikatakan ghaliban, ya, bentuk mendominasi. Liman idda'a da'wan, bagi orang yang mendaku dengan satu dakwaan. Huwa fiha kadhibun, dia padanya kadhib, dusta. Limukhalafatihi limujibiha, ya, terhadap penyelisihannya pada keharusan-keharusan yang dia kerjakan. Demikian pula amalan-amalan yang harus dia kerjakan. Bima yunafiha, dengan apa yang menafikannya. Dan memastikan dengan perkataan atau memastikan hal ini firman Allah Subhanahu wa taala, wa qad umiru ayyakfuru bihi, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan mereka sungguh telah diperintahkan untuk kufur, yakni kufur terhadap tauhid. Kenapa? Li annal kufra bi tauhidi ruknun au ruknut tauhid kama fi ayatil baqarah. Karena sesungguhnya kufur terhadap tauhid termasuk dari rukun tauhid sebagaimana tersebut dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, yaitu faman yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Maka barang siapa yang kufur terhadap tauhid dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang kokoh. Fa idza lam yahsul hadzal rukn lam yakun muwahhidan. Kalau rukun ini tidak dikerjakan, maka seorang tersebut tidak dikatakan muwahhid. Tidak, atau tidak dikatakan seorang muwahhid. Jadi kufur terhadap tauhid adalah termasuk dari rukun tauhid. Ketika seorang tidak mengkufuri tauhid, maka tidak dikatakan muwahhid. Allahu a'lam bissawab. Ayuhal ikhwah wa talaba rahimani wa rahimakumullah, qala wa tauhidu, dan tauhid huwa asasul iman, dan tauhid adalah pokok, pondasi keimanan. Alladhi tasluhu bi jami'ul a'mal wa tufsidu bi adamihi, yang amalan, seluruh amalan itu akan menjadi baik dengannya, dan tanpa dengan tauhid, tanpa tauhid maka tentunya amalan akan rusak. Kama anna dhalika bayyana fi qawlihi, sebagaimana hal itu disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah jelaskan dalam firman-Nya, faman yakfur bitaghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Maka barang siapa yang kufur terhadap tauhid dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan tali yang kokoh. Maka at-tauhid adalah asas keimanan, ya. Dengannya akan menjadikan kebaikan amalan-amalan seorang hamba. Maka sebaliknya, tanpa tauhid akan merusak amalan-amalan seorang hamba. Wadhalika anna tahakum ila taghut imanun bihi, dan yang demikian itu ketika seorang berhukum dengan tauhid dan beriman kepada tauhid, artinya dia tidak bertauhid, ya, dia justru berhukum dengan tauhid dari yaitu hukum dan hukum selain apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, bahkan beriman kepadanya, maka tentunya ini telah menafikan tauhid, ya, dan ini akan merusak, ya, amalan seorang, bahkan merusak tauhid seorang. Wallahu a'lam. Qala wa nafyu al-iman amman lam yahkum bima anzalallah yadullu ala anna at-tahkima syar'ullah imanun wa aqidatun wa ibadatun lillah. Dan penafian iman terhadap seorang yang tidak berhukum dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, yadullu ala anna tahkim syar'illah au syar'illah, yadullu menunjukkan bahwa berhukum dengan syariat Allah Subhanahu wa taala badannya iman, imanun wa aqidatun wa ibadatun, keimanan, akidah, keyakinan dan ibadah lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga wajib ayyadina biha al-muslim, bagi seorang muslim untuk mempelajarinya. Fala yuhakim syara Allah min ajli anna tahkimahu aslah linnas wa abad nil anni faqad, fa inna ba'dan nas yartakizu ala hadhal janib. Maka janganlah dia berhukum dengan syariat Allah Subhanahu wa taala semata-mata karena ingin penghukumannya itu merasa lebih pantas, lebih baik bagi manusia, dan lebih mengendalikan atau menjaga keamanan semata. Karena sesungguhnya sebagian manusia hanya bersandar dengan sisi ini saja, ya, hanya bersandar dari sisi ini saja. Dia tidak memandang pada perkara yang awal terkait dengan apa? Tauhidullah. Ya. Yep. Dia tidak memandang perkara yang awal yang sudah kita dapati penyebutannya, yaitu tentang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa nasiyal janib al-awwal, dan dia lupa sisi yang pertama, yaitu tentang tauhid tadi. Wallahu subhanahu wa ta'ala qad 'aba 'ala ma yahkum syar'ullah li ajli maslahatin aw li ajli maslahati nafsihi min duni ta'abburin lillah ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengaibkan bagi orang siapa yang berhukum dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata karena maslahat dirinya semata, tanpa karena peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam berhukum kepada Allah subhanahu wa ta'ala terkait padanya ibadah, iman, akidah, ya, terkait padanya ibadah kepada Allah, peribadatan kepada Allah, iman, keimanan kepada Allah, akidah, keyakinan akan tauhidullah, bukan hanya semata karena keinginan maslahat individual manusia, ya, bukan semata berhukum dengan syariat Allah hanya dalam urusan individu manusia, individu masing-masing, sebagaimana tersebut tadi penjelasannya. Tapi hendaknya dia juga menjalankannya, mengamalkannya dalam rangka ta'abbud lillah, ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum idza fariqum minhum mu'ridun wa iyyakun lahumul haqq ya'tu ilaihi mud'inin. Dan apabila mereka diseru untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya, agar Rasul ini memutuskan satu perkara yang terjadi di antara mereka, mereka berpaling, mereka menolak. Wa iyyakun lahumul haqq, tapi ketika kebenaran itu berada di sisi mereka, justru mereka apa? Tunduk dan patuh. Ya. Karena mereka mengedepankan apa yang hanya ada di diri mereka. Fahum la yahtammuna illa bima yahwun. Mereka tidak mementingkan perkara kecuali perkara yang diinginkan sesuai hawa nafsu mereka. Illa bima yahwun. Wa ma khalafa hawahum a'radu anhu. Dan ketika perkara tersebut menyelisihi hawa nafsu mereka, a'radu anhu, mereka berpaling, mereka menolak, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam ayat tadi. Limada? Kenapa? Li'annahum la yata'abbaduna lillahi bittahakum ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka tidak beribadah kepada Allah, tidak melakukannya karena peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk Allah subhanahu wa ta'ala, dalam hal penghukuman memutuskan suatu perkara kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Sehingga dalam hal berhukum dengan syariat Allah, dengan apa yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka tentunya ini dalam segala hal, sebagaimana tadi sudah kita disebut, dengarkan penyebutannya, dalam segala hak, dalam seluruh perkara, maka hendaknya seorang melakukannya dalam rangka ta'abbud lillah, beribadah pada Allah, iman, keimanan kepada Allah, akhidatan, keyakinan tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa ibadatan, peribadatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sisi yang pertama, janibul awal, ya. Demikian pula ketika berkaitan dengan syakhsiyah, yang individu manusia, ya, maka dia kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, dan tidak mengedepankan yang namanya hawa nafsu semata, ya, ketika tidak sesuai dengan keinginannya dia tolak. Ketika keuntungan, dia merasa mendapatkan keuntungan sesuai dengan hawa nafsunya, dia terima, tidak. Tapi semuanya lillah, semuanya karena ta'abbud lillah, peribadatan, karena peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ini yang disebutkan oleh beliau kurang lebihnya, dan selesai di paragraf ini. Akan kita lanjutkan pembacaannya insyaallah taala paragraf berikutnya, yaitu penjelasan beliau tentang hukum, ya, man hakama bighairi ma anzalallah, tentang hukum bagi orang yang berhukum pada selain apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, pada kesempatan yang lain insyaallah. Al-afu minkum atas segala kekurangannya. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.